Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bapak ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan kitab Fadailul Quran, yang semoga Allah SWT memberkahi kita dan mendapatkan faedah yang banyak dari pembahasan para ulama kita, yang sekaligus sebagai nasihat kepada kita bagaimana mengarahkan kita untuk bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, dan semoga benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, artinya ilmu yang betul-betul menggerakkan hati kita untuk segera kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim dan menjauhkan segala muamalah yang salah terhadap Al-Quranul Karim. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita insyaAllah akan mengambil faedah berikutnya. Sebagaimana bulan puasa adalah bulan tazkiyatun nafas, bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafas, kita akan mengambil faedah dari pembahasan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizallahu Ta'ala yang berkaitan dengan pembahasan ini, Aslul Qawaid Fi Tazkiyatin Nafas, 10 kaidah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, yang semoga kita pun bisa mengambil faedah dari risalah beliau. Dan ini tentu sudah sering mungkin disampaikan dan dikaji di mana-mana. Akan tapi tidak ada jeleknya kita mengulang lagi. Kita mengambil faedah yang mudah-mudahan Allah memberikan faedah kepada kita, paling tidak mengingatkan kembali hati kita yang sering tertumpuk oleh kepentingan dunia menjadi lalai. Sering kita menjadi lalai karena kesibukan dunia dan karena berbagai macam pernik-pernik tentang kehidupan ini. Tazkiyatun nafas adalah satu di antara pilar dari ajaran Islam ini. Pilar yang sangat agung. Ketika Syekh Salim Hafizallahu Ta'ala, Syekh Salim bin Aid Al-Aid, Syekh Salim Al-Hilali Rahimallahu Ta'ala, Hafizallahu Ta'ala, ketika beliau yaitu memberikan faedah tentang khutbatul hajah yang sering dibawakan mukaddimah oleh para ustadzah kita. Di sana ada pelajaran penting dari khutbatul hajah Nabi. Yang khutbah ini sering disampaikan sebagai mukaddimah khutbah yang menunjukkan bahwa perkara itu sangat penting untuk kita perhatikan. Hendaknya benar-benar ini seorang muslim dia kental dengan nuansa tiga. Apa itu kalimat innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Benar syahadat yang beliau bawakan ini adalah semuanya pembahasan masalah akidah. Pembicaraan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan tentang ini apa yang mesti kita yakini tentang Allah dan bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengingatkan ibaratnya akidah Anda. Karena akidah merupakan pokok yang mendasari kehidupan kita beragama. Tanpa akidah, maka kita seperti pohon tanpa akar dan bangunan tanpa pondasi tidak ada gunanya. Ambles, rusak, tidak ada gunanya. Maka akidah pertama dan utama dan harus sampai akhir. Orang yang mereka mati dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah atau dalam keadaan meyakini tentang kalimat La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang dia akhir kalimat hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk jannah. Sehingga akidah ini awal dan akhir, alias segala-galanya. Kemudian yang kedua, ayat takwa yang beliau bawakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wasiat takwa ini, inilah yang katakan yang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu puncak kebersihan jiwa yang hasilnya adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Maka seluruh syariat agamanya adalah tazkiyatun nufus. Ini amalan-amalan, poin-poin yang poin-poinnya harus mengantarkan orang itu memiliki jiwa yang bersih. Maka tauhid menyingkirkan najasat syirik. Salat menyingkirkan perbuatan keburukan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mesti, yaitu menghilangkan dari perbuatan fahsya dan munkar. Puasa la'allakum tattaqun. Orang mereka meninggal, orang mereka berpuasa tapi tidak meninggalkan omongan yang kotor, perbuatan yang kotor. Maka puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Malam ya da'qala zur wal amala bi falisa lillahi hajatun fi ayyadan ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang dia dengan puasanya itu dia tidak meninggalkan omongan yang kotor, tidak meninggalkan perbuatan yang kotor, yang rusak, yang dusta, yang penuh dengan kepalsuan, maka Allah tidak membutuhkan dia dalam hal meninggalkan makan dan minum, dan dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Rubasa imin lai salau min syami ilal jiwal atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan bagian daripada puasanya itu kecuali lapar dan haus semata. Kemudian yang ketiga adalah manhajut talaki. Ini fa'inna kalam kalam Allah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ini wasiat untuk benar-benar kita dalam mengambil ilmu untuk membangun akidah kita, membangun muamalah kita, membangun ibadah kita, membangun akhlak kita, membangun pemikiran kita, membangun orientasi-orientasi kita, hendaklah mencukupkan dengan Quran dan Sunnah. Sudah komplit. Bagi orang mereka memiliki iman, bagi orang mereka meyakini, beriman kepada Allah, beriman dengan syariat ini, bahwa syariat ini sudah komplit. Orang yang mereka tidak merasa cukup dengan Quran dan Sunnah, gak puas dengan apa yang telah Allah sampaikan, telah sempurna itu. Ujung-ujungnya dia akan memuaskan dengan hawa nafsu dan hanya keseret kepada jalan-jalan setan. Dan sempurna agama itu membawa ke bakal kelaziman, konsekuensi apa yang dinasihkan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan oleh kalian segala perkara baru. Segala perkara itu adalah perkara baru, itu adalah bid'ah yang diadakan, itu adalah sesat. Para pemirsa, sehingga tazkiyatun nufus adalah satu di antara pilar besar dalam agama ini. Dan merupakan ini dakwah para Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Ala tatakun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Mari kita ikuti pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala dalam kitabnya atau risalahnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyati Nafs, itu 10 kaidah dalam salat tazkiyatu nafs. Beliau setelah memuji Allah SWT, setelah menyampaikan salawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat nabinya dan kepada siapapun yang berjalan di atas jalan yang hak ini, beliau mengatakan amma ba'du, fa nafsu allati baina jambai al-insan amruha 'azimun wa sya'nuha kabirun faqad aqsama Allah bi adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dalah 'alal al-'azamatihi fi surati syams. Kata beliau, jiwa yang ada di dalam diri manusia, perkaranya itu sangat agung. Perkara itu sangat agung, sangat besar, sampai berkaitan kesampai di antara yang menunjukkan besarnya perkara ini. Untuk berbicara tentang jiwa ini, Allah mengawali dengan 11 sumpah dalam surat Asy-Syams, di mana Allah bersumpah Asy-Syams untuk mengantarkan pembicaraan tentang an-nafsul muflihah, jiwa yang berbahagia, jiwa yang akan sukses, yang akan untung. Ini jiwa seorang mukmin yang membersihkan diri, yang Allah berfirman, wa syamsi wa duhaha, demi matahari, demi waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika itu, bulan itu mengikuti, beredar mengikuti ini bumi, beredar mengikuti ini, mengikutinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menampakkan terangnya. Wal laili idza yakhsha, dan demi malam ketika menutupinya sehingga menjadi gelap. Was samai wa ma banaha, dan demi langit serta bangunannya. Dan demi langit dan demi bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta hamparannya. Wa nafsin wa masawaha, dan demi jiwa dan kesempurnaannya. 11 sumpah yang dipakai oleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dan Allah bebas bersumpah mau dengan nama Allah sendiri, mau dengan nama makhluknya, bebas bagi Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan dirinya, fala rabbika, ini fala wa rabbika, fala wa rabbika, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan makhluknya seperti ini tadi, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi malangit, dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya ini, maka artinya bahwa agar kita punya perhatian dengan para makhluk yang dijadikan sebagai sumpah itu, yang itu merupakan bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala semua, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa. Dalam diri manusia ada potensi menjadi fajir dan bisa menjadi, dan potensi menjadi takwa. Dan kemudian ketika Allah bicara tentang kefajiran dan ketakwaan, qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang mereka ini membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa qad khaba man dasaha, dan rugilah orang mereka mengotori jiwanya dengan bergelimang dalam perbuatan fujur. Kalimat qad aflaha man zakkaha, kalimat sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya, kata beliau, asal zakah atau akarnya zakat adalah aziyadah fil khair. Aslinya makna zakat itu adalah pertambahan dalam kebaikan, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang berkembang, yang tumbuh berkembang, zakah. Wal muradu bil ayah, dan yang dimaksudkan dengan ayat di atas, iqad aflaha man zakah, itu adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsih wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat wal ibti'adi anis syururi wa sayyat tahakkaka falahu. Beliau mengatakan ini ayat itu maksudnya barang siapa yang dia berusaha melakukan tazkiyatun nafas, berusaha untuk melakukan pembersihan jiwa, perbaikan jiwa, dan upaya untuk meninggikan jiwanya itu, mengangkat tinggi derajat jiwanya itu, caranya bagaimana? Berusaha dengan bil istikthari minat ta'at wal khairat, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, wal ibtiat anis syurur wasayiat, dan dia dengan cara menjauhkan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, maka dengan cara memperbanyak ketaatan, menjauhkan dari keburukan, ini tahaqqaqa falahu, akan terwujud, yaitu kemenangannya, kebahagiaannya. Qad aflaha man zakaha. Zakaha dengan memperbanyak ketaatan. Zakaha dengan menyingkirkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan memperbanyak itu, maka dia pun akan dia ini kebahagiaan. Sebaliknya, qad akhfa ini wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugilah orang yang mereka itu mengotori jiwanya. Aslu tatsiyah, ini asal daripada tatsiyah itu apa? Al-ikhfa, mendelep. Tersembunyi, mendelep. Mendelep. Sehingga fal'asi qad akhfa nafsahu al-karim fi'lil atham. Orang yang berbuat maksiat, jiwanya itu dipendelepkan, ditenggelamkan, lebih disembunyikan, tambah mendelep dengan berbagai macam dosa yang mereka lakukan itu. Sehingga dengan dosa itu membuat dia semakin rendah, hina, terhina, tidak berharga, sehingga itu menjadi jiwa yang rendahan. Dan akan membawanya kepada yaitu wa ahlaka bi fi'lil uyub, dengan melakukan berbagai macam aib-aib, perbuatan-perbuatan cacat. Hatta sarat nafsan dani'atan wadhi'atan munhitatan, sehingga akan menjadi jiwa yang dani'ah, yang rendahan, wadhi'ah, yang jatuh remeh, yang ini jelek, kemudian munhitah, yang itu jiwa-jiwa yang rendah, jatuh, ini jelek, dan baginya adalah ini al-khusran, ini kerugian belaka, yang akan berakhir dengan kerugian semata-mata. Maka beliau katakan pula, fan nafsu syarifah la tarudha minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha wa ahmadiha aqibatun. Fanufus syarifah, jiwa yang mulia itu tidak ridha kecuali dengan perkara-perkara yang tinggi. Dengan perkara-perkara yang afdal, yang sangat utama. Dan dengan perkara-perkara yang terpuji akibatnya. Yang akibat akhirnya adalah keterpujian. Wanufusu dani'ah tahumu haulat dana'at wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubab 'alal aqdar. Sedangkan jiwa yang dani'ah, yang rendahan itu, dia tidaklah, dia hanya akan hinggap di perkara-perkara yang hina dan rendah. Dzubab, yaitu lalat itu, dia tidak mencelok kecuali pada al-aqdar, sampah-sampah, kotoran-kotoran, itu dzubab, lalat. Sehingga berkutatnya itu di hal yang rendahan, yang rendah. Jiwa yang jorok, berkutatnya itu pada judi, khamr, zina, menyanyiakan waktu, sehingga bergumulnya itu dengan hal yang sampah, yang nilainya sampah. Beda dengan wanafsur syarifah al-aliyah, la tardu bidulmi wala fil fawakhish wala bisaqa wal khiyana. Sedangkan kalau jiwa itu mulia, jiwa yang memiliki ketinggian, tidak ridha kepada kezaliman, tidak ridha kepada al-fawakhish, tidak ridha dengan as-saraqa, pencurian, wal khiyana, pengkhianatan. Karena ini semuanya rendahan. Jiwa yang tinggi itu cita-citanya tinggi, seleranya yang tinggi-tinggi. Jannatul Firdaus. Seleranya itu adalah tinggi-tinggi ridhanya Allah Ta'ala, Jannatul Firdaus. Ini adalah jiwa yang tinggi. Sehingga wajib ala kulli muslim nasihin li nafsi ayu'na biha inayatan fa'iqah wa ayyujawa yujahida nafsahu fi hayati ala tahqiqiyat alhamidah liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bisa'adatil haqiqiyah. Oleh karena itulah, ketika jiwa itu memang dia ingin ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka wajib bagi seorang muslim yang menasihati dirinya itu untuk benar-benar perhatian dengan perkara-perkara yang tinggi, untuk dia berjihad, mujahadah, dia ini berusaha untuk memiliki kesungguhan dalam hidupnya itu dalam mewujudkan perkara-perkara yang terpuji yang sangat tinggi, agar dia bisa berbahagia dunia dan akhiratnya, dan agar dia bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan kenikmatan dunia yang hakiki. Kenikmatan dunia yang hakiki itu bukan pada makanan, bukan pada minuman, bukan pada pakaian, bukan pada rumah, bukan pada tabungan, tapi kenikmatan hakiki di dunia adalah kebahagiaan hati. Kebahagiaan yang hakiki di dunia adalah kebahagiaan hati. Hati yang betul-betul mereka bisa berlapang dada, merasakan nyaman, tenteram, dialah orang yang bahagia. Walaupun hartanya sedikit. Beda dengan orang mereka itu, walaupun melimpah hartanya, cantik wajahnya, banyak penggemarnya, punya banyak keterampilan, tapi dia sempit dadanya, maka dia tidak berbahagia. Di mana jiwa kita ini memiliki hak. Dan tentu tazkiyatun nafs itu cara yang telah diajarkan pula dalam agama kita. Ini syar'i, cara yang syar'i. Sehingga tidak boleh pula kita melakukan tazkiyatun nafs atau mengadakan tazkiyatun nafs dengan cara-cara yang kita buat sendiri. Sebagaimana diantaranya orang-orang sufi, cara mentazkiyatun nafs itu dengan segala macam cara-cara yang latihan maling, kemudian latihan ini terhina di masyarakat, kemudian ini dengan cara-cara yang haram, yang diharamkan Allah Ta'ala, dengan fasilitas yang diharamkan Allah Ta'ala, sehingga sukanya nyanyi, mendengarkan musik, kemudian tari-tari. Ini ada perbuatan kefasikan yang seperti itu. Tidak akan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin menjauhkan dari Allah Ta'ala. Maka dalam hal tazkiyatun nafs juga membutuhkan manhaj yang lurus. Dan manhaj yang lurus itu adalah manhajus salaf. Manhajnya para jenis salaf yang mereka memiliki, yaitu ketinggian jiwa, kemuliaan, memiliki cita-cita yang sangat tinggi, sehingga mereka pun berusaha untuk membawa kepada jiwanya itu, kepada jiwa yang tinggi, sehingga ini mengikuti mereka lah jiwa kita akan bisa menjadi yaitu tinggi. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau ingin menyajikan pembahasan tentang tazkiyatun nafs sebagaimana manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang jangan sampai terjatuh dalam ifrat maupun tafrit, tentu dengan cara melazimi jalan yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan sebutkan di sini ada 10 kaidah dalam mewujudkan tazkiyatun nafs yang hakiki, kebersihan jiwa yang hakiki, yang bersih dari segala kotoran-kotoran. Dan beliau menutup mukadimahnya dengan doa kepada Allah Ta'ala, wa as'alullaha ta'ala ayyuzakki nufusana wa yusliha a'malana wa yusaddida akwalana wa yubassirana bilhaqi wa yarsukana ittiba'ahu wa yahdiyana li ahsanil akhlaq wal a'mal wa yasrifa anna sayyi'aha ويجنبها الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah ayuzaki nufusana, ayuzaki ya nufusana, agar Allah membersihkan jiwa kita. Mentazkiyah, membersihkan jiwa kita. Wa yusliha a'malana, dan agar Allah yaitu memperbaiki amal-amal kita. Wa yusaddada aqwalana, ayusaddida aqwalana, dan agar Allah meluruskan perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan yang lurus, perkataan yang ayusaddida aqwalana, menjadi lurus kata-kata kita, tepat, benar, lenceng, sesuai dengan syariat, tidak melenceng dari bimbingan Allah. Wa yubassirana bil haq, dan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini melek, terang gamblang dengan al-haq. Wa yarzuqana ittiba'ahu, dan agar Allah memberikan rezeki kepada kita menjadi ahlul ittiba, orang yang mereka mencukupkan diri dengan syariat Nabi dan mengikutinya. Wa yahdiyana li ahsanil akhlaq wal a'mal, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan pada kita kepada akhlak-akhlak yang baik, kepada amal-amal yang baik. Wa yasrifa anna sayyi'aha, dan agar Allah memalingkan kita dari amal-amal yang buruk. Wa yujannibana al-fitan madhara mina wa batan, dan agar Allah menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan beliau memberikan mukadimah, ini pembukaan, sampai pada ini kalimat ini. 10 kaidah yang akan beliau bawakan itu adalah, yang pertama, at-tauhidu, bahwasanya at-tauhid adalah aslu ma tasku bi nufus. Yang kedua adalah ad-du'a'u miftahu zakati nufus, doa itu. Yang ketiga, ini Al-Quranul Kirim mamba'u tazkiyah wa ma'inuha. Al-Quranul Kirim itu adalah sumber dan mata airnya untuk mewujudkan tazkiyah nufus. Harus terambil dari mata air Quran, sumber Al-Quranul Kirim. Gak bisa tazkiyah nufus dengan filsafat dan dengan ala-ala buatan orang. Yang akan didapatkan bukan tazkiyatun nafas, tapi kotornya jiwa. Ngepelnya itu dengan, tentu dengan alat yang bersih, yang bagus. Bukan ngepelnya itu dengan pel-pelan kotor. Yang keempat, yaitu ittikhadul uswah wal qudwah, bahwa untuk mewujudkan tazkiyatun nafas itu mesti dengan teladan. Sehingga salah teladan bukan mendapatkan tazkiyatun nafus, tapi mendapatkan pengotoran jiwa. Harus ada giyah itu, si sosrok-sosrok dulu, takhliyah, agar yang buruk-buruk itu gogrok semuanya, kemudian baru dicet, sehingga kelihatan, akan kelihatan bagus. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, ini ikhlaqul manafit, dengan melakukan penutupan jendela atau celah-celah yang akan menyeret manusia itu kepada perbuatan buruk dan menjauhkan dari perkara-perkara yang utama dan terjatuh dalam radhilah. Kalau kita ingin berhasil dari tazkiyatun nufus, maka hendaklah kita tutup celah semua pintu kemaksiatan. Jangan ada yang buka, sebab akan bisa menjadi sia-sia itu nanti. Ketika kita berusaha untuk melakukan tazkiyah, lalu dibuka pintu kemaksiatan. Kemudian, yang ketujuh adalah dengan tudzakirul maut waliqa'illah. Ini mengingat kematian dan mengingat pertemuannya, hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Ini akan bisa membantu untuk mewujudkan tazkiyatun nafas, sebab tanpa mengingat kematian, orang sangkanya akan awet hidup terus, sehingga rakus dengan dunia, sampai dia lupa dia akan mati. Yang kesembilan, tahayyurul julasa wantiqa'ur rufaqa. Dia harus pandai memilih-milih majelis. Majelisnya orang saleh, dia kumpuli. Majelisnya orang saleh, dia hindari. Jangan salah bermajelis. Bermajelis dengan orang yang bertakwa dan orang-orang mereka memiliki kelembutan. Ada orang saleh. Kemudian, yang ke sembilan, al-hadru minal ujub wal ikhtirar binafsi. Hati-hati mewaspadai sikap ujub, berbangga dengan perkara dirinya, tertipu dengan perkara dirinya, lupa kalau itu semuanya memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merekomendasikan diri sendiri, jangan ngelam diri sendiri. Yang ke-10 adalah ma'rifatun nafas, mengenal jiwa manusia. Ini 10 hal yang akan beliau jelaskan kepada kita dalam kaidah tazkiyatun nafas. Insyaallah kita akan ikuti satu persatu pembahasan ini, tapi ini sifatnya mukadimah. Mudah-mudahan yang singkat mukadimah ini, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya nanti, pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu mudah-mudahan tentang kaidah asrul qawaid fi tasyiatun nufus, 10 kaidah tentang tasyiatun nafas. Semoga Allah benar-benar membimbing kita kepada jalan yang hak dan kepada jiwa yang semakin bersih. Dan Ramadan adalah event yang paling tepat untuk yaitu mengantarkan jiwa kita memiliki jiwa yang bersih. Kalau bukan Ramadan tidak tergerak, bulan apalagi yang dia akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Seandainya bulan yang penuh dengan keuntungan itu tidak dimanfaatkan baik-baik untuk mendapatkan keuntungan, bulan apalagi yang dia tunggu-tunggu. Demikian dulu bapak sekalian, semoga manfaat. Kurang lebih bila minta maaf, ini mukadimah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.